ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri, ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Oh, oh, oh.